Ayo jalan deh. SMS-an bae kerjaan. Cemburu bae, curiga bae. Wis mbok. Jarimu tresnoku ko aleman, cemburuku tanpa alasan, gawe awakmu ora nyaman, sepurone sayang. Nomu aku wedi urip tanpa awakmu, aku ra bakal iso, aku sing iso edan yen kowe ngale saka awakku. Yen kowe ngalih ninggal ke